Dan saya ulas lagi bahwa kita disunahkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim setiap memulai pekerjaan. Tujuannya untuk tiga. Tujuannya untuk tiga perkara. Yang pertama, tabarrukan. Artinya, agar usaha pekerjaan kita berkah. Keduanya, isti'anatan. Untuk meminta bantuan. Agar kerjaan kita ini ditolong dan dibantu oleh Allah. Wa mukhalafatan lil kufar. Dan tujuan yang ketiga membaca bismillah ketika memulai pekerjaan yang baik. Yang ketiga untuk menyelisihi orang kafir. Karena kalau dia itu memulai kerjaan nyebut nama Tuhannya atau berhalanya. Gitu ya. Jadi disunahkan, dianjurkan membaca bismillah ketika memulai pekerjaan. Tujuan utama untuk tabarrukan, wasti'anatan, wa mukhalafatan lil kuffar. Mencari berkah, meminta bantuan, dan yang ketiga apa? Menyelisihi orang kafir. Hadirin sekalian, kemarin juga kita telah jelaskan, Allah itu berasal dari kata ilah, yang artinya ma'bud, sesuatu yang disembah. Berkata dari kata laha yalihu bima'na ihtajaba, sesuatu yang tertutup. Laha yaluhu bima'na tasattara, ini irtafa'a, sesuatu yang tinggi. Memang di sini al-ilah tidak lepas dari dua asal usul lafaz itu, atau tiga asal usul lafaz itu. Dari kata aliha ya'lahu atau laha yaluhu, laha yalihu. Yang tinggi, yang gaib, dan yang disembah. Itu makanya untuk mencari zatnya Allah sampai mentok kiamat gak akan ketemu. Untuk mengenal Allah dengan sifat dan namanya. Baik. Sehingga Ibnul Qayyim Al-Jauzi mengatakan bahwa Allah itu ismun dalun ala kaunihi ma'budan ma'luhan ya'lahuhul khala'ik. Mahabbatan wa khudu'an wa mafza'an ilaihi fi halatil masa'ib wal mulimmat. Jadi Allah itu, saya terjemahkan perlafaz, coba diperhatikan. Allah adalah nama yang menunjukkan satu zat ma'budan yang disembah, ini yang diibadai, ma'luhan yang disembah, ya'lahuhul khala'ik, dipertuhankan dan layak untuk dipertuhankan oleh seluruh makhluk. Nah, baik ibadah dan menyembah itu mahabbatan, sukarela, senang sekali, wa khudu'an, dan mau terhina, wa mafza'an, tempat pelarian dari seluruh musibah dan kesulitan. Itu Tuhan. Itu Allah. Maka kita tidak pernah mengeluh walaupun terhina ketika ibadah. Bahkan senang. Coba kalau kita lihat orang haji itu kan, Masya Allah itu gelandang di Arafah itu kan. Di rumah bersih, ya, mandi seenaknya, tiba-tiba di suatu tempat yang susah, air debunya banyak, parfum susah, gitu kan. Itu seneng gitu loh. Itu kalau enggak untuk Allah enggak bisa itu. Maka kita bisa diperbudak, bisa ditekan orang, tapi belum tentu seneng. Itu bedanya antara budak manusia dengan budak Allah, Abdullah. Kalau Abdullah unsurnya mahabbatan wa khudu'an wa mafza'an. Dan memang dia itu senang, terhina, bahkan dia itu menjadi pelarian terakhir ketika mendapatkan musibah dan bencana. Itu Tuhan. Maka sangatlah tepat kalau Allah mengatakan, Kul huwallahu ahad. Terus, Allahus Somad. As-Somad itu tempat mengeluh terakhir setelah kesini-kesini sudah mentok semuanya. Udah terakhir Allah. Itu namanya As-Somad. Dan kenyataan hadirin sekalian, manusia itu kalau kepepet, pasti mengadu dan mengeluh kepada Zat yang Maha Kuasa, walaupun bukan orang Muslim. Bukan orang Muslim. Maka kalau ada orang non-Muslim pun ateisme, dilempar dari tingkat 4 itu minta tolong, itu yang dimintai tolong siapanya? Mbahnya apa? Kakeknya kan enggak kan? Zat yang Maha Kuasa yang bisa menyelamatkan dalam posisi seperti ini, itu yang diinginkan. Itu ya. Maka secara fitrah manusia itu mengenal Allah. Baik. Kemudian kita, ini ulasannya, Bu ya. Biar ada alur kalau ibu-ibu mau ngajar juga seperti itu gitu ya. Jangan dipotong-potong pertanyaan ya. biar enggak. Ar-Rahman. Ar-Rahman, Ar-Rahim kemarin saya katakan berasal dari kata Ar-Rahmah atau Ar-Rahim. Disebutkan di dalam hadis qudsi yang di situ juga ada di dalam kitabnya, Anar Rahman, saya adalah Ar-Rahman. Khalaqtur Rahim, saya ciptakan rahim. Wa syafaqtu laha isman, saya ambil nama rahim itu dari nama Rahmanku. Min ismi, faman wasalaha wasaltuhu, siapa yang menyambungnya, aku akan menyambungnya. Wa man qata'aha qata'tuhu, siapa yang memutuskan, maka aku akan putuskan juga. Maka tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi, di dalam hadis yang lainnya. Dan siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disuruh menyambung silaturahmi. Ada cerita yang indah sekali. Pernah ada orang yang dikuntit oleh malaikat. Dicegat di tengah jalan, kamu mau kemana? Saya mau ziarah ke teman saya. Apakah ada harta benda yang kamu inginkan dari dia? Enggak. Apakah ada perdagangan-perdagangan tertentu yang kamu akan tuju? Tidak. Hanya saja saya itu cinta karena Allah. Subhanallah, dia mengatakan, wahai hamba Allah, ketahuilah saya adalah utusan Allah untuk mengabarkan bahwa Allah mencintaimu dan mencintai langkah-langkahmu. Makanya silaturahmi itu penting. Jangan sampai dilewatkan, jangan sampai diingin, tapi yang positif. Jangan buat paguyuban-paguyuban, terus nanti isinya macam-macam, di atas namakan silaturahmi, ya. Yang positif, ya. Ya tidak harus ngaji, tapi yang positif. Jangan nanti isinya silaturahmi, datangin artis, joget-joget, begitu ya, enggak dapat ini, fadilah ini. Ya. Ya. Hadirin sekalian, kata Ar-Rahman kemarin mubalaghah dari fa'lan. Makanya di dalam bahasa Arab itu ada, kalau orang marah itu bahasa Arabnya apa, Bu? Ghadibun. Marah. Tetapi kalau diikutkan wazan fa'lan, ghadban. Jadi ar-rajulul muntalik bil ghadab, orang ini sudah jasadnya itu jasad diciptakan untuk marah, gitu kan? Pokoknya tukang marah, gampang marah, dan pemarah, itu ghadban. Berlebihan marahnya itu. Makanya kalau Rahman ini diambil dari kata rahmah, ikut wazan fa'lan, berarti rahmahnya Allah itu berlebihan. Sehingga ulama-ulama mengatakan diantaranya adalah Ibnu Jarir At-Tabari, Ar-Rahman itu konsekuensinya Rahmatun, Rahmatullah ala jami'il khalqi atau makhlukat. Kalau kita lihat dari seghat wazannya saja, bahasa Arabnya fa'lan artinya mubalaghah, berlebihan, maka nama Allah Ar-Rahman ini memberikan satu konsekuensi, rahmatnya Allah itu berlebihan, gak pandang bulu kepada semua makhluknya, muslim kafir pun juga kena. Adapun kalimat Ar-Rahim itu khasun bil mu'minin, makanya di dalam surat Al-Ahzab ayat 43 Allah mengatakan wa kana bil mu'minina rahima. Di dalam Quran itu, di dalam tafsir situ ada ayat itu. Ya. Jadi wa kana Allahu bil mu'minina rahima. Ketemu enggak? Di dalam surat Al-Ahzab ayat 43, nanti dicari di rumah ya. Oke. Apa yang jatuh? Yang penting gak ngantuk. Kalau pagi-pagi ngantuk ini, Masya Allah. Hey. Hadirin sekalian, di sana juga ada ungkapan di dalam surat Al-Furqan ya, ayat 59. Thumma istawa 'alal 'arsyi ar-rahman. Ini nama Allah ketika bersemayam di atas aras. Hadirin sekalian, ini ada suatu hikmah. Kenapa Allah ketika bersemayam di atas aras menggunakan nama ar-rahman tidak al-jabbar? Karena ketika Allah menciptakan bumi, langit, kemudian isinya, kemudian bersemayam di atas arasnya, akan menyelimuti dengan rahmatnya seluruh alam semesta makhluknya ini. Makanya Allah menggunakan kalimat Ar-Rahman. Dan kalimat ini, nama Allah Ar-Rahman ini paling tinggi, paling menonjol. Sehingga di dalam hadis qudsi itu, inna rahmati sabaqat ghadabi. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Artinya rahmatku itu mendahului murkaku. Makanya di sini rahmat Allah itu enggak pakai embel-embel. Allah akan merahmati orang kalau begini enggak. Tetapi kalau ghadabnya Allah, murkanya Allah itu pakai embel-embel karena sebab. Enggak mungkin Allah itu marah tanpa sebab. Makanya kalau kita tidak bisa mengatakan sifat Allah marah ini buruk. Karena Allah marah ini karena sebab, karena ada sebab. Allah marah sama orang Yahudi. Allah marah sama orang yang melanggar aturannya. Tetapi rahmat ini mutlak, tanpa embel-embel. Allah merahmati orang yang hanya begini saja, tidak begini, tidak. Sehingga di sini sangatlah tepat kalau di dalam hadis qudsi ini, inna rahmati sabaqat ghadabi, karena rahmat itu sifatnya mutlak, ghadab marah itu pasti ada sebabnya, ada embel-embelnya. Jelas enggak, Bu? Al-Furqan tadi ayat 59. Ya, ayat 59. Nih, ini ulasan. Di dalam surat Al-Isra juga Allah memberikan suatu penjelasan bahwa ketika kita berdoa itu diutamakan untuk menyebut Ar-Rahman. Karena intinya manusia berdoa itu yang diminta macamnya kayak apa, tetap itu semua akibat dari rahmat Allah. Kita minta rezeki, rezeki bagian daripada rahmat Allah. Kita minta kesehatan, kesehatan itu rahmat dari Allah. Makanya di sini Allah mengatakan qul ud'ullaha aw ud'ur rahmana ayyamma tad'u falahul asmaul husna, surat Al-Isra ayat 110. Itu. Hanya kalau kita itu tawassul ya dengan nama Allah yang paling utama itu Ar-Rahman. Ya, Ar-Rahman. Baik. Dengan demikian hadirin sekalian, bahwa kita di dalam masalah memaknai Ar-Rahman seperti doa di dalam ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rahmanud dunya wal akhirah wa rahimahuma. Jadi Allah itu Rahmanud dunya wal akhirah, sayang dunia akhirat. Artinya kepada orang muslim kafir di dunia, kafir muslim ini mukmin saja di akhirat. Maka di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menukil riwayat dari Isa. Isa mengatakan Rahman itu Rahmanud dunya, Rahim itu Rahimul akhirah. Artinya Rahmanud dunya, Dia Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada seluruh hambanya. Sehingga kata-kata Isa ini dibuat ideologi utama orang Kristen. Makanya dakwanya orang Kristen itu kasih sayang aja kemana-mana. Itu. Tapi sampai kebablasan. Sampai membuat hari raya kasih sayang, Valentine. Itu gak benar ya, gak benar. Hadirin sekalian, sekarang ini bagaimana hukumnya menggunakan nama-nama dari asma Allah termasuk Ar-Rahman. Di sini tidak semuanya dilarang, tidak semua boleh. Seperti di antara yang ada larangan nyata menggunakan nama Allah. Anak saya nanti kalau lahir saya namai Allah, enggak boleh. Itu. Kalau ada nama seperti ini berbahaya. Allah. Makanya disunahkan Abdullah. Khairul asma, afdalul asma, katanya Rasulullah, Abdullah wa Abdurrahman. Itu ya. Nah, yang keduanya Ar-Rahman. Bahkan Ibnu Katsir menyatakan di dalam tafsirnya ini, siapa saja yang coba-coba menggunakan nama Allah Ar-Rahman untuk dirinya, Allah akan menghinakan di dunia dan di akhirat. Bukti nyata adalah Musailamah. Ketika dia itu memproklamasikan dirinya Rahmanul Yamamah. Daerah Yamamah ini mana, Bu? Pak? Hah? Yamamah ini Riyadh. Yaman dengan Yamamah itu lain. Yaman itu Yaman. Kalau Al-Yamamah ini sekarang Riyadh. Dia memproklamirkan dirinya sebagai Rahmanul Yamamah. Pokoknya kalau enggak ada saya, orang Yaman ini keblak, ini Yamamah ini keblangsak semuanya. Kalau enggak ada saya, semua orang Yamamah ini akan kena musibah. Rahman. Ketika dia memakai atau menyebut nama Allah yang khusus ini, Allah menghinakan selama-lamanya dengan di dunia dijuluki Al-Kadzdzab. Musailamah Al-Kadzdzab. Dia menyebut titel Al-Kadzdzab itu bukan apa-apa, bukan hanya sekedar dia itu ngaku jadi nabi, karena dia mengaku mengklaim dirinya Rahmanul Yamamah. Maka Al-Kadzdzab menjadi pakaian dan siapa saja kenal. Bahkan seakan-akan orang awam ketika mendengar Musailamah Al-Kadzdzab, Al-Kadzdzab itu diberi nama oleh bapaknya. Padahal Al-Kadzdzab ini julukan diberikan oleh umat. Musailamah Al-Kadzdzab. Begitu juga kita. Ketika kita mencoba untuk menggunakan nama Ar-Rahman untuk diri kita, Allah subhanahu wa ta'ala akan menghinakan kita di dunia sebelum nanti di akhirat. Maka dihindarkan itu. Adapun Rahim boleh. anak kita, kita namai Rahim. Enggak usah Abdurrahim. Dalilnya dari mana? Dari surat At-Taubah ayat 127. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun rahim. Ya. 128. Terakhir kayaknya. Ayat terakhir. Raufun rahimun. Ini bukan nama Allah, tetapi nama ini diberikan oleh Allah untuk Rasul. Laqad ja'akum rasulun, sifatnya raufun, penyayang, rahimun. Ini memberikan kasih sayang yang penuh kepada umatnya. Sehingga saking sayangnya sampai dengan umatnya itu ketika dakwah diantemin gaya apa, tetap aja dakwah, malah mendoakan baik. Dan haris, haris itu sangat berkeinginan untuk umatnya ini baik. Itu kita dibutuhkan, ini membutuhkan pemimpin seperti itu, Pak. Bu ya. Jadi seorang pemimpin kalau mempraktekkan seperti apa yang telah dipraktekkan oleh Rasulullah, azizun ali, seorang pemimpin itu harus memiliki sikap izzah, ya. Izzah tidak gampang kena pengaruh dan tidak juga gampang kena kotoran-kotoran itu. Ya. Harisun alaikum, dia sangat ingin menunjukkan umatnya. Ra'ufun rahim, penyayang. Sampai ada orang yang sekarang ini apa menghina dirinya, memberikan julukan-julukan majnun, tukang sihir, enggak diapa-apain itu. Pokoknya dia itu prinsipnya cuma satu, Bu. Katanya pernah mengajukan kepada Allah, ya Allah, kalau itu tidak menyebabkan kau marah, fala ba'as alaihi, itu tidak menjadi urusan bagi saya. Subhanallah. Coba sekarang ini pemimpin apa-apa dendam, apa-apa gengsi sedikit, ananiahnya menonjol, ya enggak jadi negara ini. Coba bayangkan Rasulullah prinsipnya, illam yakun alaika ghadabun, fala ba'as alaihi. Kalau seandainya engkau tidak marah gara-gara perbuatan ini, ya Allah, tidak ada urusan atau tidak ada masalah bagi saya. Tertawa, tersenyum, diterima dengan lapang hati. Kalau seandainya itu tidak menyebabkan Allah itu murka. Titik. Ini makna daripada ra'ufun rahim. Itu pun masya Allah sering ditegur oleh Allah. Ketika Abdullah ibn Ummi Maktum datang mau minta penjelasan Islam karena sibuk orang-orang jahiliyah yang tokoh-tokohnya datang itu Abu Jahal, Abu Sufyan, ya. Rasulullah SAW lebih menseriusi, lebih memperhatikan ini daripada yang buta ini. Abasa wa tawalla. Anja'ahul a'ma. Wa ma yudrika la'allahu yadzakka. Siapa tahu dia ini lebih bersih. Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra, atau mengambil pelajaran-pelajaran sehingga bermanfaat. Daripada ente ngurusin ini belum tentu bermanfaat. Terus teguran itu sehingga setelah turun ayat itu setiap ketemu Abdullah ibnu Ummi Maktum ini tersenyum dan dia selalu ingat, inilah orang yang mengingatkan saya sehingga saya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu nyebut itu. Dan setiap datang, masya Allah, dipersilahkan, dicarikan tempat duduk yang baik. Setiap ketemu Abdullah ibn Ummi Maktum. Itu, ya. Ar-Rahim. Terus di dalam ayat yang lainnya, surat Al-Insan ayat 2. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faj'alnahu samian basira. Manusia dikasih titel oleh Allah juga Sami'an Basira. Sami'an Basira adalah bagian daripada nama Allah. Makanya selain Allah Ar-Rahman Al-Jabbar, intinya nama-nama Allah yang menunjukkan kebesaran itu enggak boleh. Ya, kebesaran Al-Jabbar Al-Azim Al-Mutakabbir. Ini bapak-bapak jangan namai anaknya Mutakabbir. Abdul Mutakabbir juga enggak ada itu. Ya, makanya jangan. Kayaknya kurang bagus kalau orang memberikan nama anaknya Abdul Jabbar. Itu. Ini terilhami dengan Jabbarnya itu. Sehingga tampangnya dan tampilannya itu selalu ingin Jabbar, iya kan gitu. Artinya nama-nama yang Ar-Rahman, Abdul Rahim, ya, Abdul Rauf. Ini nama-nama yang intinya nama itu inginnya menunjukkan yang dinamai, Bu, ya. Makanya diusahakan al-ismu yadullu 'alal musamma. Nama itu menunjukkan yang dinamainya. Tapi tidak semuanya nama itu terus menunjukkan yang dinamainya. Ada orang yang namanya Muhammad, amit-amit kelakuannya, kan gitu. Muhammad. Tapi usahakan al-ismu yadullu 'alal musamma. Nama itu menunjukkan yang dinamai. Baik. Sekarang kita akan berpindah kepada masalah yang penting sekali. Terakhir, yaitu memberikan titel atau julukan kepada orang yang meninggal almarhum. Ini penting sekali, karena banyak salah kaprah-kaprah tapi susalah, ya. Orang banyak meremehkan ini, bahkan Cina kafir meninggal dunia diumumkan di majalah Kompas almarhum Fulan bin Fulan, ya, meninggal dunia pada hari ini dan ini. Hadirin sekalian, di sini akan saya bacakan fatwa dari ulama Syekh Abdul Aziz bin Baz. Ada seorang yang bertanya, sami'tu ba'dal kalimat allati yuraddidu ba'dun nas. Saya mendengar dari sebagian orang yang sering mengulang-ulangi kalimat. Fa uridu an a'rif ma huwa mauqiful Islam min hadhil kalimat. Saya ingin tahu sikap Islam terhadap kalimat ini. Ala sabilil misal, contohnya, indama yatawaffa shakhsun mu'ayyan, ketika ada orang meninggal, yaqulu ba'dun nas, sebagian orang mengatakan almarhum fulan. Wa idza kana dha mansibin kabir, kalau orang itu memiliki kedudukan yang tinggi, ditambah lagi al-maghfurlah, gitu ya. Jadi kalau orang keceng-keceng gitu, ya, orang keceng kecil, almarhum. Kalau agak gedean, al-maghfurlah. Jawabnya, subutu maghfiratillahi li syakhsin aw rahmatihi subhanahu iyau ba'da mautihi minal umuril ghaibiyah. Kita mengklaim, memastikan terhadap seseorang dia diampuni oleh Allah pasti, atau diberi oleh Allah rahmat secara pasti setelah meninggal dunia, itu termasuk perkara gaib. Allati la ya'lamuha illallah, yang tidak ada yang tahu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tsumma man a'lamahu wa bidzalika, kemudian siapa yang memberitahu kamu bahwa Allah sudah memastikan dia diampuni atau diberikan rahmat. Karena di sini ada perbedaan antara almarhum dengan rahimallah atau rahimahullah. Kalau almarhum ini adalah pemastian. Tidak ada satu ahli bahasa pun mengatakan bahwa almarhum ini doa dan dalam rangka untuk berdoa. Makanya biasanya kalau berdoa itu menggunakan fi'il madhi atau mudhari' rahimallah atau yarhamhumullah. Yarhamhullah. Semoga, kalau di sini. Kalau di kalimat almarhum ini tidak bisa dikatakan lagi semoga, tapi pasti. Sementara memastikan orang setelah meninggal dunia dikasih rahmat oleh Allah atau diberi pengampunan, itu termasuk umurul ghaibiyah, perkara-perkara gaib yang tidak diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala saja. Maka prinsip ahli sunnah wal jamaah, Bu, ya, tidak boleh memastikan orang masuk surga, karena konsekuensinya rahmat itu pasti surga. Makanya rata-rata di dalam Al-Quran rahmat Allah di akhirat itu yang dimaksud adalah surga. Intinya rahmat setelah kematian itu nikmat surga. Maka di dalam prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, kita masuk surga karena rahmat Allah, masuk neraka karena adilnya Allah. Karena rahmat setelah mati itu artinya al-jannah, surga. Prinsip ahli sunnah wal jamaah, kita tidak boleh memastikan orang surga, masuk surga, kecuali orang yang telah dipastikan oleh Allah masuk surga, Rasulnya juga memastikan masuk surga. Seperti orang 10 yang dijamin masuk surga. Sehingga ketika ada orang, Rasulullah mengatakan akan masuk surga 70 ribu dari umatku tanpa hisab. Sahabat datang, ya Rasulullah, ud'u liya minhum, ya Allah, ya Rasulullah, doakan untuk saya agar saya termasuk mereka. Sampai Ukasa, ya Rasulullah, saya doakan agar tergolong mereka. Na'am, anta minhum, engkau tergolong mereka. Sehingga ada orang yang datang, ya Rasulullah, saya gimana? Sabah koka Ukasa, jatahmu sudah didahului Ukasa tadi. Kalau sekarang ini pengklaiman surga itu di tangan Rasulullah, pribadi per pribadi, orang per orang, maka enggak usah repot-repot. Ya, ente mau enggak? Ditawari semuanya. Rasul bukan bagi-bagi surga, bukan jualan surga berdakwah itu. Untuk menunjukkan orang mendapatkan hidayah, mudah-mudahan mendapatkan rahmat Allah. Dia tidak akan memastikan kecuali dapat wahyu dari Allah bahwa orang ini adalah min ahlil jannah. Seperti ada orang yang mau datang, lagi ngumpul-ngumpul, Rasulullah, ini sebentar lagi akan datang min ahlil jannah, orang yang ahlul jannah. Penasaran sampai dua kali. Orangnya itu biasa, ya. Jadi ke masjid itu sambil nenteng sandalnya di sebelah kiri, menyeka bekas wudunya di jenggotnya. Kemudian ada salah seorang sahabat yang namanya Abdullah bin Sa'ad bin Waqqas. Dia pura-pura bohong. Nah, ini bohong di dalam rangka maslahat itu boleh, tapi jangan dibiasakan. Ya. Umpamanya bohong sama istrinya, ya, di dalam rangka maslahat enggak apa-apa, tapi jangan dibohongi terus, ya. Ibunya udah khawatir, Pak. Ya. Saya itu punya masalah sama bapak saya, sampai saya itu sumpah 3 hari saya tidak akan tinggal di rumah bapak saya. Oh, begitu, iya. Bisa enggak saya nitip tidur 3 hari di rumah? Iya, silakan. Setelah itu, hadirin sekalian, 3 hari itu tujuannya untuk ngecek apa sih yang dilakukan orang ini sehingga diklaim 2 kali oleh Rasulullah min ahlil jannah. Hari pertama enggak dapat apa-apa, biasa. Qiyamul lail juga enggak, tahajud juga enggak. Cuman ketika dia itu terbangun, ya, apa namanya? Terbangun itu orang apa bahasa Indonesianya, Bu? Kalau lagi terbangun itu enggak, menggeliat, ya, menggeliat itu membaca zikir. Zikir di dalam buku, ya, iya, mulet, ya. Ada buku doa, ya, Bu, ya. Di sana ada doa untuk ketika kita itu menggeliat bangun dari tidur. Ya. Ada. Nah, itu aja yang dilakukan. Katanya dia kali aja hari yang kedua. Ini lagi pekel dia. Hari kedua juga enggak dapat apa-apa. Hari ketiga sudah juga sama. Aduh, ini bohong, nggak ada gunanya ini. Gitu. Ya, saya rugi. Akhirnya terus terang. Sebetulnya, wahai Abdullah, ini namanya juga Abdullah, saya nggak ada masalah sama bapak saya. Saya hanya ingin tidur bersama kamu, ingin tahu apa sih yang kamu kerjakan sehingga kamu 2 kali diklaim oleh Rasulullah min ahlil jannah. Ya, tidak ada kecuali yang kamu lihat. Ah, masa yang benar loh. Iya, cuman saya itu gak punya rasa dongkol sama orang. Wah, ini yang gede. Ini yang gak bisa, katanya dia. Ini yang gak bisa saya lakukan. Saya itu gak pernah punya rasa sakit hati, dongkol, dengki sama orang. Katanya Abdullah ibn Sa'd ibn Waqqas, ini yang gak bisa saya lakukan. Memang susah, makanya kita harus doa. Rabbana fir lana wali ikhwanina alladhina sabakuna bil iman wala taj'al fi kulubina ghil, ya, ghillan. Soalnya kita itu kalau lagi jengkel sama orang itu gak habis-habis, Bu, ya. Wah, diterusin aja itu, ya. Makanya ya, untuk cepat menghentikan, ya Allah, berikan dia petunjuk. Itu cepat sekali. Itu kalau kita, aduh, orang ini kurang ajar memang. Diapain ya enaknya? Itu gak akan ketemu dan sakit terus. Pinginnya cari terus untuk nyodok dia. Tapi kalau dibungkasi, Allahummahdihi fa innahu la ya'lam. Ya Allah, tunjuki dia. Kalau bisa, ya Allah, ampunilah dia. Karena dia tidak tahu. Insya Allah, putus. Setelah itu putus. Gak ada. Toh sekarang ini, kalau dia itu jelek-jelek kepada dirinya, Allah yang Maha Esa. Makanya diputus, ya Allah, tunjukkanlah dia, ya Allah ampunilah dia, insya Allah dingin langsung bu. Kalau nggak percaya praktekan, ya. Tapi jangan dipraktekan jengkelin orang, ya. Kalau lagi jengkel aja. Kita teruskan. Apakah katanya fatwa tentang masalah itu tadi menggunakan almarhum? Kita dikasih kabar oleh Allah, malaikatnya, rasulnya bahwa orang tersebut pasti masuk surga, artinya almarhum. Fa ikhbaru syakhsin ghairi haula an mayyit bi anna Allah qad ghafara lahu aw rahimahu la yajuz. Memberikan suatu kepastian kepada seseorang selain yang dipastikan oleh Allah, rasulnya, malaikatnya, maka itu merupakan suatu perbuatan yang tidak boleh. Selain iya, makanya saya katakan kaprah salah, salah kaprah di Indonesia. Bukan tanggung-tanggung hanya muslim saja, orang kafir pun dijuluki almarhum. Ini yang masya Allah, saya itu kalau baca Quran kadang-kadang meludah deh, subhanallah. Padahal almarhum saja itu tidak boleh diberikan kepada orang muslim, kafir juga dapat. Tidak lain adalah semoga dirahmati oleh Allah, semoga diampuni oleh Allah kalau muslim. Atau di dalam bahasa Arabnya rahimahullah atau ghafarallahu lahu. Atau kita doakan Allahumma ghafir lahu warhamhu, sudah enak. Maka kalau sekarang ini mau memberikan suatu titel ketika kita memberitahu kepada orang, ya udah, semoga dia diampuni oleh Allah, semoga dia rahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu demi menyelamatkan kita dari lafad-lafad yang bid'iyah, lafad-lafad yang dilarang oleh agama. Seperti juga memastikan orang per orang syahid, mati syahid itu juga gak boleh. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, nanti mungkin insya Allah dibahas oleh Ustaz Aslam, tidak boleh mengucapkan kepada seseorang as-syahid, orang per orang. Kalau secara umum boleh, ya. Cukup itu saja, ya. Karena ini saya kasih dalilnya. Pernah ada orang yang datang pada Rasulullah SAW, ya. Atau ketika Rasulullah SAW menghadiri wafatnya Utsman ibnu Mas'ud, kemudian ada orang yang mengatakan rahmatullahi alaika ya Aba Sa'id, kamu pasti mendapatkan rahmat dari Allah ya Aba Sa'id. Maka fasyahadati alaika laqad akramaka Allah, saya menyaksikan kamu telah dikasih rahmat oleh Allah. Faqala Rasulullah, Rasulullah mengatakan wa ma yudrika anna Allah akramahu, siapa yang memberitahu kamu bahwa dia sekarang ini dimuliakan, dirahmati oleh Allah. Faqultu bi abi anta ya Rasulullah, faman yukrimuhullah, kalau begitu siapa juga yang memuliakan engkau ya Rasulullah. Faqala ama huwa faqad ja'ahul yaqin, wallahi inni la arju lahul khair, wallahi ma adri ana Rasulullah ma yaf'alu bi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sungguh telah datang kematian bagi dia, saya berharap dia mendapatkan kebaikan. Demi Allah, sesungguhnya saya itu Rasul, tidak tahu nasib saya akhirnya nanti itu apa. Subhanallah, Rasul saja enggak mau mengklaim dirinya rahmat sebelum turun ayat inna fatahna laka fatahan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dambika. Setelah itu Rasulullah mendapatkan jaminan diampuni dosanya sebelum dan sesudah. Kalau tidak ada jaminan juga Rasulullah tetap berpendirian sebelum ayat itu turun, yaitu tidak bisa mengklaim walaupun dia mendapatkan rahmat Allah secara pasti. Apalagi kita, punakannya Rasul aja enggak. Intinya, makanya jangan coba-coba. Baik. Begitu juga almarhum sama ya, al-maghfur lah. Biasanya dikasih oleh habib-habib ya, kiai-kiai yang mati meninggal dunia tahun-tahunnya, al-maghfurlah Ki Haji Fulan bin Fulan itu ya. Biasanya dalam acara khol, acara khol tahunan itu disebutkan nama-nama nenek moyangnya itu, al-maghfurlah Ki Haji Fulan, al-maghfurlah ini ya. Itu salah, dan tidak hanya salah kaprah, merupakan suatu kesalahan yang besar, berat. Tidak bisa. Maksud kita, karena di sini ini lafadznya adalah lafadz syar'i. Yang kita inginkan lafadz bukan niat kita. Dan kita apalagi enggak tahu bahasa Arab. Kan orang bisa, umpamanya ada orang bilang, anti tolikun, istri kepada istrinya, kamu saya talak, wah niat saya itu enggak bisa. Lafad syar'inya itu sudah nyata bahwa itu diucapkan jatuh. Ya. Kita langsung kepada Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu artinya, Asyukru lillahi khalisan duna sa'iri ma yu'bad min dunillah. Hadirin sekalian, alhamdu itu definisinya, ungkapan syukur secara ikhlas kepada Allah tanpa atau bukan kepada yang lainnya. Ya, setiap ulama itu memberikan arti alhamdu itu alil istighraq, artinya seluruhnya. Alil istighraq, seluruhnya. Sekarang hadirin sekalian, nikmat Allah itu banyak sekali. Nikmat yang paling besar adalah al-hidayah. Masya Allah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau enggak ada hidayah, ibu mungkin bukan duduk di, enggak duduk di sini. Mungkin duduk di kafe itu masih mendingan, duduk di gedung film. A'udzubillah min dzalik. Karena tanpa hidayah, orang Suluh makan tainya kebu. Sebentar lagi, bulan Suro, tanggal 1 Muharram, akan ada arak-arakan Kiai Slamet ke seluruh keliling ke seluruh kota. Karena tidak ada hidayah, orang Hindu nyembah sapi. Karena tidak ada hidayah, masya Allah, keluarga berantakan. Karena tidak ada hidayah, hadirin sekalian, yang paling penting akhirat kita amburadul berantakan. Makanya harus kita syukuri. Nah, kita ini kalau berislam itu jangan mengungkit-ungkit Islam kita itu, wah kalau saya enggak sholat ini gimana Islam ini? Jangan, kita itu seharusnya bersyukur. Yang seharusnya ngungkit-ngungkit itu Allah. Ente kalau enggak kasih hidayah, ente kan gitu. Ada orang sekarang bisa sholat aja suka kayak-kayak memberi Islam, wah coba lihat saya ini. Itu baru sholat. Ya, makanya di sini hadirin sekalian, syukur alal hidayah Islam. Yang keduanya syukur pemberian nikmat yang berupa sehat dan umur. Dikatakan di dalam hadis Rasulullah, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal farah. Dua kenikmatan, banyak manusia tertipu dengan dua kenikmatan, sehat dan sempat. Orang punya sehat tapi belum tentu sempat loh. Sempat atau kesempatan banyak di rumah sakit. Iya. Ngaji, mau ngaji juga gak bisa. Jangankan ngaji, makan aja disuapi. Loh ini loh, mumpung kumpul, sempat sehat, gunakan untuk ibadah. Kalau sekarang orang modelnya, prinsipnya muter pak. Kalau sekarang dikejar ibadah katanya sibuk. Kalau sekarang ditanya ketika kerja kurang waktu. Nah ini kan muter terus. Kapan bisa ibadah? Giliran kerja katanya kurang waktu, giliran ibadah katanya sibuk. Maka di sini ada kata-kata hikmah Bu ya. Sangatlah untung orang yang sekarang ini, hari sekarang ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Siapa yang hari sekarang sama kemarin itu sama, dia tertipu. Dan siapa yang hari sekarang ini lebih buruk daripada yang kemarin, hancur. Kenapa Bu? Matinya lebih enak, lebih untung daripada hidupnya, karena hidupnya menambah dalamnya neraka, hidupnya menambah panasnya api neraka, nambah lipatan siksaan. Ya mendingan mati aja kan? Nah kalau gak mau mati, hidup terus, jadilah orang yang baik, semakin tambah umur, tambah kebaikan. Soalnya Bu ya, umur kita itu tambah, bukan tambah banyak. Tambah kurang. Mungkin sekarang di agenda kita tambah agenda malaikat mati, maut ini kurang. Wah, ini orang ini tinggal 29 tahun lagi dibuka gitu. Lihat, wah ini kurang 5 tahun lagi gitu kan. Maka insya Allah banyak umur, terus sehat. Sehat itu. Maka Al-Hasanul Basri mengatakan, Pak ya, laula salasa, kalau bukan karena tiga, lam yutti'ul insanu ra'sahu, manusia enggak mau nundukkan kepalanya. Cungkak terus. Sakit, miskin, mati. Orang itu kalau bisa sakit, untung. Ya, rumah sakit buka terus, gitu kan? Yang keduanya ingat bahwa dirinya itu bukan Tuhan. Makanya Fir'aun itu kenapa sampai ngaku Tuhan, Bu? Nggak pernah sakit, umurnya panjang, duitnya banyak. Itu. Makanya ngaku Tuhan. Maka orang ini kalau sekarang itu pernah sakit, kemudian dia itu juga pernah miskin, kurang, masih ingat mati, insya Allah. Hadirin rahimakumullah, ini seputar masalah nikmatus sehat. Ya, nikmat kesehatan. Mari kita syukuri. Yang terakhir yang perlu kita juga syukuri, Pak ya, nikmatul mali wal walad. Nikmatnya harta dan anak. Ya. Ini saya katakan nikmat hidayah itu nikmat, nikmat besar. Nikmat umur kesehatan itu nikmat sedang, nikmat anak dan harta itu nikmat kecil. Kenapa kalau sekarang orang sehat umurnya panjang enggak ada hidayah juga enggak karu-karuan. Begitu juga harta banyak, anak juga ganteng-ganteng, pangkat-pangkat, kalau enggak ada hidayah juga enggak ada artinya. Maka Allah mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Bahkan di dalam hadis Rasulullah disebutkan al-waladu mabkholatun, membuat bapak bakhil. Majmanatun, membuat bapak orang tuanya pengecut. Maftanatun, kadang-kadang difitnah. Enak-enak nyantai, tiba-tiba dengar anaknya tawuran. Nah, kan fitnah itu. Makanya, supaya anak ini tetap membuat kita itu enak. Amanah, tarbiyah, pendidikan. Tidak lain. Jadi waladun soleh, anak yang soleh itu tidak bim salam bim, Bu ya, harus dididik. Apalagi pengaruh-pengaruh sekarang ini banyak sekali, kalau tidak ada gencar terhadap pendidikan, masya Allah, anak kita bisa menjadi mangsa budaya, mangsa kesesatan. Baik, hadirin sekalian, kita lanjutkan tentang masalah alhamdulillah. Di sini ini sanaun asnabihi ala nafsihi. Alhamdulillah ini sebetulnya pujian Allah untuk dirinya sendiri, karena Allah itu senang memuji dan dipuji. Maka di dalam doa ini subhanaka, ini sanaan alaika la uhsi sanaan kama asnaita ala kama anta asnaita ala nafsik, ya. La uhsi sana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Ya Allah, saya tidak bisa menghitung pujian berapa yang harus saya berikan kepadamu. Seperti engkau telah membaca pujian-pujian itu untuk dirinya. Artinya banyak sekali. Maka kalau toh sekarang kita itu merasa telah banyak memuji Allah, itu pun belum cukup. Tidak mencukupinya dibanding dengan wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha. Artinya kita terus memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang ibu-ibu sekalian, perbedaan antara alhamdu dengan asyukur. Secara sederhana, dari sisi ungkapannya, alhamdulillah ini lebih khusus daripada syukur, karena alhamdulillah ini hanya sebatas lisan saja. Alhamdulillah itu hanya sebatas lisan. Tapi kalau syukur itu menyangkut masalah pertama al-qaulu. wal fi'lu, al qalbu ya, wal fi'lu. Al qaulu ucapan, artinya syukur itu bisa bentuknya ucapan, wal qalbu hati, wal fi'lu perbuatan. Bentuk al qaulu biasa alhamdulillahi rabbil alamin yang dimaksud ini, wal qalbu mengakui. Ini yang agak susah. Orang dengan mudah setelah sekarang ini makan nikmat alhamdulillah. Itu pun kadang-kadang lupa. Ya. Iya, buru-buru entah apalah alasannya, lupa. Nah, sekarang ini giliran mengakui bahwa nikmat itu dari Allah, itu susah. Makanya syukrul qalbi artinya mengakui bahwa nikmat itu datang dari Allah. Nah, kalau sudah ini dibuktikan, ini dibuktikan al-fi'lu. Kalau sekarang itu kamu mengucap alhamdulillah hanya milik Allah, kita akui nikmat itu juga datang dari Allah, salurkan dong di tempat yang sekarang ini diridhoi Allah, al-fi'lu. Itu. Makanya sekarang ini kalau kita hanya al-qaulu saja belum qalbu, belum sempurna. Al-qaulu wal-qalbu, fi'lnya belum, juga belum sempurna. Dan ini yang susah. Punya kaki buat ngaji itu kan susah. Ada ya? Ada. Punya duit buat sedekah itu kan susah. Tapi sering syukurnya kepada setan. Nah ini kan bukan syukur sama Allah. Orang menggunakan nikmat untuk selain Allah itu kan namanya syukur kepada setan itu. Alhamdulillah iblis gitu kan. Iya. Iya kan? Giliran sekarang disuruh nyalurin nikmat untuk maksiat atau untuk taat, lebih rame maksiatnya ketimbang taatnya, itu kan alhamdulillah syaitan itu, na'udzubillah. Dan kenyataannya seperti itu. Maka Allah menekankan inna syaitana aduun fattakhiduhu aduwa, syaitan itu musuhmu, ambil benar-benar musuh. Jangan basa-basi. Al-fi'alnya ini dibuktikan. Itu. Nah, bapak sekalian, kalau kita lihat dari sisi ini, alhamdulillah itu lebih khusus daripada syukur. Karena alhamdulillah itu menyangkut al-qaul saja, asyukur itu menyangkut ini. Nah, namun dari sisi substansi yang disyukuri dan yang dipuji, itu alhamdulillah itu lebih umum. Karena alhamdulillah ini diucapkan bagi orang yang berjasa atau tidak berjasa. Memberi atau tidak memberi layak untuk di alhamdulillah. Ini tidak bisa diberikan secara mutlak kecuali kepada Allah. Allah itu baik. Memberi atau enggak memberi kita apa-apa, sangat layak untuk kita katakan alhamdulillah. Makanya yang untuk manusia itu bukan alhamdulillah tapi syukur. Dan rata-rata syukur itu diucapkan ketika ada pemberian. Coba enggak diberi, jongos terus kan gitu. Ya. Bahkan orang maki-maki. Mbok ya diem gitu kan. Oh, enggak diberi gitu aja kok ngumpat-ngumpat itu. Ini manusia memang. Sehingga di sini kebanyakan manusia enggak bisa dikasih ini. Karena memang ini hak Allah saja itu. Alhamdulillah itu. Jadi subhanallah hadirin sekalian, kalau kita lihat, bukan hanya karena kita itu makan, dikasih nasi oleh Allah, alhamdulillah. Kita duduk diam, gak ngapa-ngapain, ini alhamdulillah. Coba bayangkan kalau kita gak bisa duduk. Itu ya, atau duduknya kayak sapi begitu kan. Masya Allah. Makanya saya sering mengatakan, Bu, kenapa sholat itu hanya diperintahkan kepada Allah, gak kepada hewan. Sapi umum. Karena sapi gak bisa sujud, sama gak bisa jongkok, kan gitu. Kita coba bayangkan, antum lihat gerakan sholat itu, coba dibandingkan monyet sama manusia, gak akan bisa sempurna. Ini menunjukkan bahwa memang perintah Allah, ajaran Allah itu selalu pas buat makhluknya dan yang menjadi tujuan utama manusia. Gitu. Makanya gak diperintahkan kepada yang lainnya. Jangan iri, kenapa yang monyet gak disuruh sholat ini? Kita yang disuruh sholat aja. Mbok ya anda jadi monyet kan gitu. Karena monyet ini gak bisa sujud, gak bisa rukuk, susah. Kita kan enak, Masya Allah ya. Enak. Apalagi kalau kita lihat nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita banyak di tubuh kita. Lah kita syukuri guna ini untuk ibadah. Coba ya, Bu ya, ibu-ibu kalau punya antara rambut alis sama rambut kepala sama gitu nyukur tiap hari repot kan? Padahal darahnya tempatnya juga sama. Siapa yang ngontrol antara rambut alis sama rambut ini sama rambut kepala? Kalau sekarang tidak ada pengontrolnya, tidak ada musorb yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa taala, bisa saja antara rambut alis, rambut ini sama. Coba kalau lagi kepanjangan, lagi bepergian enggak ada cukur, merem aja begini kan repot itu. Itu. Makanya nikmat ini. Itu ya. Itu kadang-kadang ada yang ingkaru nikmat dicukur, Masya Allah. Padahal enggak bagus itu setelah dicukur nanti. Masya Allah. Banyak. Coba bayangkan giliran lupa nyukur atau kelambatan nyukur, suaminya giliran takut. Aduh, istri saya kok berubah jadi begini ya? Salah menyelisih sunnah. Makanya dilaknat oleh Allah orang yang nyambutin ini. Alas nyukur ya, dilaknat. Aduh, enggak boleh, laknat. Hah? Ya. Dan itu sudah, Masya Allah, ini manajemennya Allah ini. Coba lihat saja ya. Wajah ini dibikin alis kayak begini ini, cocoknya sudah. Kalau dibikin kayak niru-niru, jadi gak bagus. Ini sudah disesuaikan. Orang kan wajahnya macam-macam kan, ada yang lonjong, ada yang bundar, ada yang ini. Oh, pantesnya ini hidungnya begini, alisnya begini, hidupnya begini. Ini apa? Rambutnya ini. Ya, apa bulu mata kok itu ya, bulu matanya begini itu sudah pas itu, jangan diprotes, itu yang lebih alami, itu yang lebih cantik ya, jangan dibikin-bikin malah nggak bagus, pingin kayak Monroe gitu ya. Nggak jadi ya Monroe ya, jadinya monyet nanti gitu ya. Jangan dipertahankan dengan baik. Masih ada enggak, Bu ya? Masih. Baik. Hadirin sekalian, pernyataan-pernyataan ulama seputar masalah alhamdu. Katanya Umar pernah bertanya kepada Ali, "Wahai Ali, la ilaha illallah subhanallah wallahu akbar, qad arafnahu, kami telah tahu. Fama alhamdulillah, apa yang dimaksud alhamdulillah?" Qala Ali, kalimatun ahabbahu Allahu ta'ala li nafsihi. Suatu kalimat yang Allah itu senang untuk dirinya dan senang diucapkan oleh hambanya. Makanya kita sering-sering mengucapkan alhamdulillah walaupun enggak habis makan. Jangan mengucapin alhamdulillah nunggu makan saja, berarti cuma sehari 3 kali. Itu pun kalau ingat, itu kan? Jangan nunggu makan. Itu pun makan yang gede-gede. Makan yang kecil-kecil enggak pernah mengucapkan alhamdulillah. Itu. Ya? Ya, ini ketahuan, ini kebongkar ini. Ini namanya bongkar aib ini. Baik. Katanya Ibnu Abbas, alhamdulillah itu kalimat syukur. Kalimat syukur, makanya ketika kita bersyukur itu mengucapkan alhamdulillah, dasarnya dari ucapan Abdullah Ibnu Abbas. Baik, keutamaan alhamdulillah. Di dalam hadis Rasulullah yang pertama di situ juga sudah ada, ama inna rabbakum yuhibbul hamda. Ketahuilah sesungguhnya Tuhanmu sangat mencintai alhamdu. Di dalam hadis yang lainnya dari Jabir bin Abdullah qala Rasulullah SAW, afdhalu dzikri la ilaha illallah. La yubtada'u bilhamdulillah fahuwa aqfa. Setiap perkara yang baik tidak diawali dengan alhamdulillah itu terputus berkahnya. Makanya tidak hanya bismillah. Kita mau mulai ngaji, mulai makan, mulai kerja, alhamdulillah. Tidak hanya selesai saja. Cuman pada umumnya yang selesai setelah itu hanya makan, minum saja. Karena di dalam hadis Rasulullah itu disebutkan, innallaha la yardha 'anil 'abdi idza akala al-akala fayahmaduhu 'alayha fa idza shariba ash-shurbata fayahmaduhu 'alayha. Allah itu meridhai, sangat ridha terhadap hambanya ketika habis makan, mengucapkan alhamdulillah, ketika habis minum mengucapkan alhamdulillah. Tidak ada yang habis, sedang makan juga. Makan alhamdulillah, habis makan alhamdulillah. Untuk selain makan dan minum itu, Pak, tidak ada dalilnya kita memungkasin perkara kita itu dengan alhamdulillah. Bahkan dalil yang jelas itu kita mengawali dengan alhamdulillah. Loh, ini kan banyak keliru lagi kan, kalau enggak ngaji enggak tahu. Kullu amrin la yubtada'u bilhamdillah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah, dan hadisnya sahih. Setiap perkara baik yang tidak dimulai dengan alhamdulillah, fahuwa aqta, terputus berkahnya. Makanya dikatakan di dalam tadi hadis ini, dan juga ada di dalam buku ibu-ibu sekalian, afdhalu dzikri la ilaha illallah, dzikir yang paling utama la ilaha illallah, wa afdhalu doa, maksudnya doa yang paling utama dimulai dengan alhamdulillah. Rawahu Tirmidzi. Artinya kita disunahkan ketika mau berdoa, ya, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Langsung kita doa apa saja yang kita inginkan. Rabbana hablana atau Rabbana ufirlana, Allahumma inna nas'alukal hidayata wa tuqa, atau doa macam-macam, ya, itu. Di dalam hadis yang lainnya disebutkan, Bu, ya, subhanallah, pernah Abu Hurairah menanam suatu tanaman. Ditanya, wahai Abu Hurairah, apa yang kau sedang tanam? Ya Rasulullah, saya menanam tanaman untuk saya, nanti saya petik hasilnya. Terus dia mengatakan, ya Abu Hurairah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, yaghris laka bikulli wahidatin syajaratun fil jannah. Jadi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar itu, Allah akan menanamkan satu pohon masing-masing kalimat nanti di surga. Subhanallah, besar sekali. Kayaknya di sini ada amalan-amalan yang remeh, tapi besar pahalanya, tapi memang susah, sering dilupakan. Padahal sambil tidur, sambil tidur-tiduran, ya, sambil tidur nggak bisa, tidur-tiduran, ya, sambil kita itu nyantai, ya, berjalan, nyetir, daripada bengong, ya, baca subhanallah, subhanallah, ya. Bahkan disebutkan di dalam hadis Rasulullah, kalimatani khafifatani alal lisan, dua kalimat yang ringan di lisan, thaqilatani fil mizan, berat di dalam timbangan, habibatani ilar rahman, sangat dicintai oleh Allah, subhanallah wa bihamdihi subhanallah hal azim. Bahkan disebutkan dalam riwayat lain, siapa yang bisa membaca satu hari 100 kali subhanallah wa bihamdihi, Allah akan mengampuni dosanya, walau kana mithla zabadil bahri, walaupun seperti busa lautan. Hanya kita sering lupain, cari yang gede-gede enggak bisa juga, yang kecil-kecil dilupain, akhirnya enggak ke sana, enggak ke sini. Cobalah dimulai dari yang kecil, yang bisa. Itu caranya ibadah, Bu. Dimulai dari yang bisa. Sekarang yang bisa, saya ini bisanya apa sih? Kan gitu. Saya ini cuman bisanya baca subhanallah 100 kali sehari. Sudah. Lanjutkan. Makanya sahabat-sahabat dulu, Ibu-ibu sekalian, walaupun tidak bisa mengamalkan seluruh ajaran Islam itu banyak. Pernah datang, ya Rasulullah, ajaran Islam ini sudah mulai banyak. Saya bingung. Ajari, ya Rasulullah, suatu kalimat yang saya bisa istiqomah, tidak tanya kepada yang lain. Saya ajari, subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-adhim. Makanya di sini kalau kita ingin ngamalin Islam, yang segitu banyaknya. Tapi jangan sampai enggak ada yang kita istiqomahin. Tahajud juga enggak. Ya, setiap kemana-mana enggak pernah wudu, enggak pernah batal, ya, enggak pernah batal juga enggak. Ada salah seorang ulama itu enggak bisa apa-apa, tapi kemana-mana enggak pernah batal, selalu bersuci. Ini yang dimiliki oleh Abu Hurairah. Ini Bilal. Ya Bilal, kenapa sandalmu, terumpahmu di surga itu mendahului sandal saya? Katanya Rasulullah, ya Rasulullah, tidaklah saya itu batal kecuali wudu, dan tidaklah saya wudu kecuali sholat 2 rakaat untuk wudu. Itu ada kelebihan, walaupun Bilal itu enggak punya apa-apa, tapi punya satu, gitu, yang istiqomah. Ada yang tadi Ula ini seorang sahabat yang diklaim oleh Rasulullah ahlul jannah, cuman enggak pernah punya rasa dongkol sama orang lain. Ini kan satu amalan yang diistiqomah. Iya. Satu gitu ya. Saya ini punya apa gitu kan? Nah, ini harus kita cari insyaallah. Hadirin sekalian, selanjutnya di sini ada hadis di dalam hadis Rasulullah SAW, ma an'amallahu ala abdin ni'matan faqala alhamdulillah. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada suatu hambanya, faqala kemudian mengucapkan alhamdulillah, illa kana alladhi a'ta afdhala mimma akhadha, kecuali Allah akan memberinya sesuatu yang lebih baik daripada yang telah diambil ini, yang telah dimakan, kalau dimakan, kalau dipakai, dipakainya. Makanya di sini hadirin sekalian, alhamdulillah itu bukan hanya rasa syukur untuk menambahi nikmat itu, ya, untuk menambahi nikmat itu. Wallahu a'lam bishawab. Kita di dalam hadis doa ini juga bisa dibaca di setiap saat, Bu ya. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal mulku kulluhu wa biyadikal khairu kulluhu wa ilaika yurja'ul amru kulluhu. Ya Allah, bagimu segala puji, bagimu seluruh kerajaan, di tanganmu seluruh kebaikan, dan kepadamu seluruh segala sesuatu akan kembali. Kita persingkat makna Rabb, biar kita mendapat alhamdulillahirabbil alamin. Ibu sekalian, Rabb itu memiliki arti tiga. Secara umum Rabb itu artinya Al-Malik, Al-Mutasarrif, yang memiliki kepemilikan penuh dan bebas di dalam mengolah atau mentasarrufkan kepemilikan itu. Tidak ada kecuali Allah. Pemilikan kita terbatas, ya. Tetapi ulama-ulama memberikan arti Rabb itu bisa dari tiga. Yang pertama Rabba Yarbu, artinya ziyadah. Makanya dikatakan riba karena tambahan. Dari Rabba Yarubbu, bimakna sahib. Dari Rabba Yurabbi, bermakna mendidik, tarbiyah. Hadirin sekalian, Rabb itu tidak lepas dari Al-Alamin. Allah itu yang menumbuhkan, yang memelihara, yang mendidik, mengarahkan, membina, memberikan hidayah lewat syariat yang telah diterapkan, dan pemilik alam semesta ini. Maka Rabbil Alamin mencakup Allah ini yang memelihara, Allah ini yang memiliki, Allah ini yang membina, mendidik, mengarahkan manusia agar dia itu bahagia dunia akhirat dengan syariat itu. Sehingga hadirin sekalian, syariat itu bukan membuat manusia itu rugi dan membuat orang itu merugi ketika mengamalkan syariat. Maka ada ulama diantaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, maksudnya Islam itu sesuai setiap zaman dan tempat, artinya tidak ada satu orang pun yang mengamalkan Islam itu dirugikan karena mengamalkan Islam itu. Tidak ada ceritanya orang kebanyakan sedekah itu melarat, tidak ada orang yang kebanyakan tahajud itu masuk angin, tidak ada orang yang sekarang ini memperbanyak puasa itu rusak perutnya, tidak ada. Tidak ada intinya orang yang dirugikan karena mengamalkan Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan syariat ini untuk mentarbiyah, mendidik dan membina. Makanya dikatakan hidayah itu disebut asy-syariah, atau ajaran itu disebut syariah. Syariah itu dari kata syara'a, telaga. Karena hadirin sekalian, kalau telaga yang kita lihat dengan mata kita ini untuk kebutuhan pemasok air orang-orang yang hidup di Badui, di pedalaman, kambingnya, kebutuhan keluarganya, dia sendiri. Maka kalau syariah telaga yang kita lihat mata kita itu untuk kebutuhan jasmani, maka syariat yang diturunkan oleh Rabbul Alamin ini untuk kebutuhan rohani. Makanya minumnya rohani, kebutuhan hidup rohani, masaknya rohani itu semua tidak bisa lepas dari syariat, sebagaimana orang-orang Badui yang hidup di pedalaman itu tidak bisa lepas dari telaga tersebut. Maka kalau kita melihat atau membaca kitab kamus Arab namanya Lisanul Arab, ada kamus namanya Lisanul Arab, itu disebutkan asal-usul kalimat syariat ini dari telaga. Hanya hadirin sekalian, kita butuh. Siapa sih yang sekarang ini tidak butuh air? Gitu ya. Sehingga syariah diumpamakan air bagi rohani kita. Kebutuhan utama bagi rohani kita tidak boleh tidak. Sehingga tidak ada satupun orang yang mengamalkan syariat itu dirugikan. Bahkan memang itu keperluan untuk tarbiyah. Al-alamin, di sini ulama-ulama berbeda pendapat di dalam mendefinisikan al-alamin. Ada yang mengatakan alamin itu yang dimaksud adalah jin dan manusia. Ada yang mengatakan alamin itu segala sesuatu yang memiliki ruh. Tapi intinya alam itu definisinya kullu ma siwallah. Segala sesuatu yang sekarang ini selain Allah itu alam. Segala sesuatu selain Allah itu alam. Itu aja. Inilah yang dimaksud al-alamin. Maka hadirin sekalian, alamin itu dari kata alamah. Tuh, pernah enggak artinya tahu alamat? Alamat itu apa? Alamat, tanda, ciri, ya. Maka dikatakan alam ini dari kata alamah karena sebagai tanda wujudnya Allah. Maka untuk mengetahui wujudnya Allah itu tidak bisa kita itu pikir pakai filsafat sampai buta, atau kita mencari dengan cara-cara meditasi atau merenung atau macam-macam, tetapi dengan melihat fenomena yang ada di alam semesta ini. Makanya ayat itu dibagi menjadi dua, ada ayat kauniyah, ada ayat syariah. Kauniyah yang ada di alam semesta, syariah yang ada di dalam Al-Qur'an. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin pada pertemuan bulan depan. Ya. Bulan depan. Semoga tidak lupa, itu aja. Besok Ustaz Asram ya, ganti. Ganti. Bu, ada yang tanya, Bu? 5 menit atau 10 menit, silakan. Iya. Silahkan. Sebentar, ibunya dulu, Pak, ya. Dari manusia kepada Allah, apakah Ustaz di dalam Al-Quran itu, kalau tidak salah, apakah benar Ustaz ya, yang kita baca-baca itu selalu sering mendapati ayat-ayat syukur Ustaz, ayat syukur dan kufur. Kebanyakan ayat itu merupakan perintah dan juga kita harus bersyukur. Apa benar itu Ustaz? Kebanyakan mendapati. Pertanyaannya, kebanyakan apakah benar di dalam Al-Quran itu selalu kita disuruh bersyukur pada Allah. Kalau tidak kita apakah kufur. Jadi dua itu yang banyak sekali kita dapat Ustaz. Hadirin sekalian, kalau kufur lawannya syukur itu biasanya kufrun ni'mah. Kufur duna kufrin, artinya kufur yang kecil tidak menyebabkan orang tersebut keluar dari Islam. Seperti di dalam ayat haji, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Faman kafara fa inna Allah ghaniyun 'anil 'alamin. Kufur di sini adalah kufrun ni'mah. Nikmat harta sehingga tidak mau haji. Tidak berarti orang yang sekarang enggak haji kufur keluar dari Islam, enggak ada satu ulama pun yang mengatakan bahwa orang yang sekarang ini punya duit enggak haji kafir. Enggak ada. Ya. Kufur di sini adalah kufrun duna kufrin, artinya kufur kecil lawan dari syukur. Biasanya kufur yang besar itu lawan dari syirik. Ya, syirik. Cukup, Bu, ya. Silakan, Pak. Sebelum melakukan sesuatu, ya, di mana di situ untuk mendapatkan berkah, menerima bantuan, menyelisih orang kafir. Tapi tadi ada sedikit bahwa alhamdulillah itu yang utama gitu. Nah itu di mana ininya? Terus yang keduanya, waktu saat berdoa itu bukankah kalau tadi seolah salawat Nabi dulu baru alhamdulillah, padahal bukan kan bismillah, alhamdulillah, salawat Nabi baru kita berdoa begitu. Sudah. Kalian sekalian, sebetulnya tidak ada pertentangan antara anjuran untuk membaca bismillah dengan anjuran alhamdulillah. Jadi bukan di sini di awal sekali, tetapi kita mengawali kerjaan. Makanya dengan bismillah dan juga alhamdulillah bisa saja dua-duanya. Karena kita tidak disuruh untuk mengawali, tetapi di awal pekerjaan itu hendaknya mengucapkan alhamdulillah. Kalau mengawali artinya harusnya awal pertama kali adalah alhamdulillah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan setiap perkara yang tidak diawali bisa dua-duanya, bisa salah satunya, dan ini hukumnya sunnah. Ya, sunnah. Makanya tidak ada pertentangan di antara dua hadis. Salah satu hadis menyuruh kita untuk baca bismillah, satu hadisnya alhamdulillah, karena dua-duanya bisa dikumpulkan sebelum kita memulai kerjaan, kita membaca bismillah alhamdulillah. Gitu. Ya. Yang satunya tadi. Itu sebetulnya enggak ada, enggak harus urut ya. Kita alhamdulillah terus selawat, tapi enggak ada bismillah ya. Jadi yang dianjurkan itu hanya mengawali dengan alhamdulillah sama selawat. Yang didulukan selawat dulu atau alhamdulillah dulu ini tidak ada ketentuannya. Tapi memulai doa dengan bismillah itu tidak ada dasarnya. Itu. Bahkan yang jelas dasarnya afdhalu dzikri, afdhalu doa alhamdulillah. Memulai dengan alhamdulillah terus selawat gitu bisa. Intinya jangan sampai sebelum kita doa itu lepas dari alhamdulillah dan baca selawat, diakhiri juga sama alhamdulillah selawat. Itu. Di sini kalau doa-doanya itu mutlak, ya tidak ada satu nas pelarangan dan tidak ada nas untuk memerintahkan. Di sini katanya Imam Nawawi dibolehkan untuk berdoa. Umpamanya ketika kita di Makkah ya, berdoa. Doa mutlak tidak terikat oleh ibadah tertentu, tidak terikat oleh ritual-ritual tertentu, umpamanya istisqa, sholat Jumat. Ini kan doa-doa khusus. Ini otomatis kita mengikuti. Kalau Rasulullah mengangkat tangan, kita mengangkat tangan. Kalau enggak. Seperti istighosah itu pada umumnya mengangkat tangan. Karena Rasulullah memberikan contoh istighosah mengangkat tangan ketika di perang Badar. Itu. Tapi kalau sudah sekarang dilarang oleh Rasulullah seperti sholat Jum'ah, tidak ada contohnya Rasulullah mengangkat tangan. Terus di sholat Idul Fitri atau setelah ngaji kita berdoa bersama-sama mengangkat tangan, enggak ada. Makanya doa masing-masing saja dan tanpa mengangkat tangan. Setelah sholat wajib enggak ada. Yang disunahkan itu hanya berdoa setelah sholat sunnah. Setelah sholat wajib itu hanya disunahkan untuk berzikir, dan zikirnya sudah maklum. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Terus Allahumma anta salam dan seterusnya. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali. Terus baca tasbih, tahmid, takbir 30-33. Ini 33-33 ya. Terus kita akhiri dengan ayat kursi, kulhu 3 kali, kulhamdulillah 3 kali, kulhamdulillah 3 kali, pada waktu maghrib sama subuh, selain itu sekali-kali. Sudah, setelah itu pergi. Enggak ada Rasulullah memberikan contoh. Kalau itu dianggap baik oleh Rasulullah, saya kira Rasulullah melakukan. Ya Pak, tidak ada prosedur atau sebelum salam. Itu yang dianjurkan. Yang dianjurkan malah sekarang ini dilewatkan. Suatu contoh Rasulullah mengatakan ma baina adzaini da'watun la turad. Di antara dua azan itu ada doa yang tidak ditolak, malah gandangan kur. Itu orang-orang Indonesia kan keliru. Sekarang giliran yang disunahkan hadat alwi, ya, cinta Rasul, ya taibah di masjid, ya, nggak benar. Ya. Sudah Pak ya. Tadi Pak Ustaz bilang seperti ada di hari ini ya, sebaik-baik berpikir adalah la ilaha illallah. Tapi kalau kita setelah sholat tadi kan yang tugasnya adalah Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Namun setelah sholat itu zikir yang dibaca antara lain adalah tahmid, takbir dan tahlil. Tidak disebutkan la ilaha illallah kan? Kenapa demikian Pak Ustaz? Hadirin sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan atau membaca la ilaha illallah ketika zikir setelah sholat. Sepenggal atau dua penggal atau setengah penggal riwayat enggak ada. Yang dibaca oleh Rasulullah adalah subhanallah, subhanallah 33. Alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar, Allahu akbar 33 kali. 99 dilengkapi jadi 100. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Selain itu enggak ada khusus la ilaha illallah, apalagi diulang-ulang sampai 100. Itu adalah ritual atau cara zikirnya orang sufi. Karena orang sufi itu mengartikan la ilaha illallah la maksud. Tidak ada yang saya tuju di dalam berzikir kecuali Allah. Makanya la ilaha illallah sampai Allah Allah Allah Allah huwa huwa huwa huwa hu sampai fana lenyap. Terjadi sufi. Ada. Silakan Ibu belakang. Kenapa? Menyambung pertanyaan Ibu tadi. Zikir la ilaha illallah itu kapan? La ilaha illallah itu jadinya dilakukannya kapan kalau tidak setelah sholat wajib? Hadirin sekalian, zikir la ilaha illallah itu dilakukan bebas. Kapan saja. Kita mengucap la ilaha illallah ya. Ketika kita nyantai, ketika kita kunda, ketika dalam keadaan. Ini zikir bebas. Ya, zikir bebas. Makanya ada zikir itu ada dua macam Bu. Ada zikir bebas, ada zikir muqayyad yang terikat. Ada zikir masuk masjid, ada keluar masjid, ya, keluar masuk rumah dan yang lainnya. Ini zikir-zikir muqayyad, terikat. Ada zikir bebas, doa bebas. Tidak diikat oleh tempat, tidak diikat oleh waktu. Termasuk la ilaha illallah. Maka siapa sekarang yang mengikat zikir bebas butuh dalil dan tidak ada dalil. Kalau tidak ada dalil enggak bisa kita amalkan. Kita biarkan mutlak. Gitu ya. Gini Pak Ustaz. Sebentar. Insya Allah saya pernah baca hadis sebaik-baiknya doa adalah setelah sholat fardu. Itu gimana hadisnya Ustaz? Ya doa yang dimaksud adalah zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu kan mengandung doa diantaranya Allahumma la mani'a lima a'tita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jad la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Itu juga doa, semuanya doa. Doa itu ada dua Bu ya. Ada doa memuji, doa ul ibadah, ada doa ul mas'alah. Doa ul ibadah itu artinya unsurnya murni ibadah, ada doa-doa ul masalah unsurnya permintaan. Jadi tidak semua doa itu Allahumma. Ini namanya tomak terus ini ya. Ada doa ul ibadah, ada doa ul masalah ya. Tapi itu persisnya fi duburi kulli salatin, di belakang setiap salat, artinya sebelum salam. Itu. Makanya Rasulullah mengajari doa banyak sekali sebelum salam dan tidak mengajarkan doa setelah salam. Kalau memang itu penting, Rasulullah akan mengajari sebagaimana mengajari sebelum salam, doa setelah salam juga diajari. Kalau itu baik. Karena Rasulullah tidak mungkin meninggalkan sesuatu yang dianggap baik ditinggalkan oleh Rasulullah. Nah, untuk bilang sekali, nuduh Rasulullah enggak karu-karuan nanti. Suudzon banyak nanti sama Rasulullah. Jangan-jangan Rasulullah masih nilep doa juga ini di tempat yang lainnya. Nah, untuk bilang sekali. Intinya apa yang diajar, apa yang baik pasti diajarkan oleh Rasulullah, yang tidak baik tidak diajarkan oleh Rasulullah. Makanya di dalam doa itu ada kumpulan doa sebelum salat. Ini sebelum salam itu ya. Di antaranya Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin ya. Allahumma inna nas'alukal hidayata wa tuqa wal afaf wal ghina. Doa apa saja. Tapi intinya setelah tasyahud itu awalnya Allahumma inni a'udzubika min adzabin jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mati wa min syarri masiid dajjal. Itu awalnya, setelah itu doa bebas. Karena Rasulullah mengatakan falyad'u ma syaa'a minad du'a, hendaklah dia berdoa bebas sekehendak hatinya dari doa-doa yang diingininya. Sampai kapok, apalagi sholat sendiri. Kalau sholat sama orang lain jangan panjang-panjang. Ya. Karena Rasulullah mengatakan fa idza shalla ahadukum lin-nasi falyukhaffif, kalau kamu itu sholat sama orang lain hendaklah diperingan. Fa idza shalla li nafsihi falyutawwil, kalau sholat sendirian hendaklah diperpanjang. Silahkan, kebalik, giliran sholat sama orang lain panjang, giliran sholat sendiri banternya setengah mati. Ya. Terakhir, aduh, iya bu, iya pak. Dalam Al-Quran itu boleh disampaikan. Kalau dengan bahas di dalam sholat terakhir, kita mau berdoa, tapi kan ada doa maksud gitu kan? Maksud kita apa gitu? Nah dalam dari itu juga, kalau kita dengan bahasa kata kita apa? Salam. Hanya karena dengan bahasa Indonesia atau apa maksudnya itu nggak boleh dilafadzkan, betul? Hadirin sekalian, gini ya, ada memang fatwa dari Lajnah Da'imah bahwa kita dibolehkan berdoa pakai bahasa kita di dalam sholat bagi orang yang belum bisa. Tapi itu tidak ada dalilnya. Maka hendaknya sekarang ini hati-hati, karena sholat itu sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu seperti engkau melihat aku sholat, katanya Rasulullah. Dan Rasulullah gak pernah kecuali bahasa Arab. Hati-hatinya dihafali dulu lah. Ya sekarang ngapalin rumus matematika segitu banyak yang bisa kok. Doa satu lembar aja gak bisa. Gak apa-apa, asalkan di sini tidak ada unsur mubalaghah, tidak ada unsur berlebihan. Makanya demi selamatnya, tidak ada unsur ta'addi, ya, melampaui batas di dalam berdoa, sehingga aneh-aneh lafaz yang diminta nanti, pakailah doa Rasul, gitu loh. Soalnya kita nanti kalau ngarang-ngarang sendiri, berlebihan, melampaui batas, sehingga kerepotan. Ya Allah, ya, berilah saya ini bertahan, kerja di satu pabrik ini. Ternyata maslahatnya Allah, hikmahnya Allah, kamu itu lebih baik gak kerja di sini, mau apa? Nah ini termasuk ta'addi di dalam berdoa. Makanya intinya kita itu kalau berdoa, usahakan doa-doanya umum, jangan dikhususkan. Ya Allah, saya ini berilah hidayah untuk bisa ngaji di Villa Gading Indah. Gak benar itu. Tapi mintalah doa ya umum. Ya Allah, berilah saya ilmu yang bermanfaat, istiqomah di dalam belajar, umum di mana saja. Dan kalau itu kan ada Arab itu ada, tapi ada doa-doa yang khusus. Kalau memang dia itu ingin ngarang doa sendiri, intinya jangan sampai doa-doa itu baunya bau permintaan secara khusus. Berdoalah umum saja. Ya Allah, minta ilmu, ilmu apa begitu, jangan. Jadilah minta ilmu yang bermanfaat, itu aja. Wah ya Allah, saya minta ilmu fikih. Ya kalau nanti dikasih paham ilmu yang lainnya mau apa? Ayo. Ya. Demikian. Ibu ada tanya apa, Bu? Hmm. kita membaca Al-Quran dan bukaan pertama, apakah harus setiap bacaan apa tadi kita membaca Al-Quran dan nanti kita akan baca ayat lain dalam waktu namanya ada ayat yang kita pahami lain, kita harus baca juga Al-Quran, apakah itu dengan istilah Ibu sekalian, bacaan di dalam sholat itu Al-Fatihah sekali. Surat itu bisa satu surat, bisa dua surat, bisa banyak surat, bisa separuh surat, bisa seperempat surat. Kalau Al-Baqarah seperempat sudah kelenger. Gitu kan? Iya. Ah, tidak. A'udzu billahi itu dibaca ketika mengawali. Kalau sekarang kita ngaji, tiap ayat baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim enggak ada dalilnya itu. Atau tiap baca ayat bismillahirrahmanirrahim enggak ada dalilnya. Jadi ketika mengawali dia. Setelahnya itu enggak ada. Makanya ketika di salat itu yang disunahkan membaca a'udzu billahi itu di awal saja. Rakaat kedua, ketiga, keempat enggak boleh. Ya enggak boleh. Demikian insyaallah lebih puasnya lagi pada pertemuan yang akan datang, pada jadwal yang ini, karena ganti, yang namanya pengganti biasanya kurang pas gitu ya. Waktunya juga enggak pas ya. Demikian subhanallahi walhamdulillah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.